gurunya itu pun seperti dari pihak guru tadi. Makanya yang tadi niatnya kurang-kurang, jangan sampai salah-salah itu bupatinya. Yang mana yang lebih itu juga, oh perempuan. Terus saya lihat perempuan pakai jilbab, jilbabnya syar'i, jilbab panjang. Kenapa cipika-cipiki dengan wakil gubernur? Ini bahaya. Setelah barulah rupanya, rupanya. Suami istri bang. Oh, tidak. Coba kalau saya betulkan itu, saya sebarkan di internet ya. Ini ternyata ada terjadi yang tidak benar. Alhamdulillah, makanya jangan sempat tertelan di isu. Tertelan kepala udang tidak apa-apa. Kok tiba-tiba Ustaz ingat udang? Tadi dikasih makan udang. Mantap udang. Banyak, tapi tak sempat dimakan. Karena sibuk foto ini. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa nikmat besar diberikan Allah kepada pembawa sotongnya besar-besar. Dipotong pakai sendok, bulut di sini. Gimana pak sinyalnya? Baru di sinilah saya tahu potong makan bulut. Sinyal jelek. Tapi dia udah lihat di Facebook segala macam udah. Jadi jaring ini jelek ayam mati punya. Kepitingnya besar-besar, hampir sebesar piring. Cuman saya tengok kanan, pak polisi, tentara, saya lihat kiri, satu pun tak ada yang makan kepiting. Saya malu pula. Saya ini kan orangnya kuman. Jadi saya tengok tak ada yang makan, dalam hati saya, kenapa lah orangnya tak ada makan. Masya Allah. Lakin syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum. Mudah-mudahan nikmat-nikmat besar ini ditambah Allah kepada membawa insyaallah. Bersama di satu daerah, satu pun tak ada pilih. Ini kawan yang berani manjat di atas bukit itu dengan pohon besar cuma dia sendiri. Cuman masalahnya dia buta huruf. Jadi dari bawahnya sampai ke atas, tengok jamnya, tengoknya masuk, tapi dia tak bisa baca. Hari ini berapa?